masyaallah. Kita masuk pelajaran sirah kah? Akhi Basur, atau kita cukupkan sampai di sini? Lanjut Ustaz. Lanjut. Masyaallah. Sudah jam berapa di Papua? Sudah jam 6.54 Ustaz. 6.54 kah? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, kita masuk pelajaran sirah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca kecerdasan dan kebijaksanaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kaum musyrikin terkait siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah dan setiap mereka menginginkannya. Berikut ini fasal kedua, da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mekkah. Kita mulai masuk ke fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Kata Syekh, "Walamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-arba'ina min umrih, imtanna Allah tabaraka wa ta'ala 'ala al-insaniyah ajma' bima ba'athihi sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berumur 40 tahun, maka Allah Jalla wa'ala menganugerahkan nikmatnya kepada segenap manusia dengan Allah mengutus Nabi yang sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, pembawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagai pembawa peringatan terhadap orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh, dan mengajak mereka kepada Allah Jalla wa'ala dengan izinnya, dengan membawa cahaya yang terang menderang. Wahadihi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tuhadithuna an qissati mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi oleh Allah Jalla wa'ala. Mari kita simak. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Wahyu yang pertama kali mulai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang salihah dalam tidur. فكان لا يرى رؤيا. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mimpi, maka mimpi itu datang seperti cahaya siang hari. Thumma hubbiba ilaihi al-khala'. Setelah mimpi tersebut, beliau mencintai al-khala', berkhalwat, menyendiri, menjauhi lingkungan kaum musyrikin yang penuh dengan syirik, bid'ah dan maksiat. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatan fayatahannasu fi. Beliau berkhalwat menyendiri di dalam gua Hira. Di dalam gua Hira beribadah kepada Allah Jalla wa Ala al-layali dzawatil adad, sekian malam atau sekian hari yang lama. Dzawatil adad ya, yakni lama, bukannya sehari dua hari. Qabla an yanza'a ila ahli thumma yarja' ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Sekian hari, sekian malam beliau berada di dalam gua Hira tersebut, tidak pulang-pulang ke rumah keluarganya. Setelah itu barulah beliau pulang ke rumah Khadijah dan mengambil bekalnya, kemudian balik lagi ke gua Hira, berkhalwat beribadah kepada Allah sekian lama di dalamnya. Apakah dengan kejadian ini dianjurkan sekarang orang menyapa di dalam gua tertentu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana halnya Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi? Nanti akan kita terangkan bantahan terhadap syubhat yang dipakai oleh sebagian orang untuk menyatakan adanya ibadah khalwat yang seperti ini atau dengan penamaan lain, tetapi mereka lakukan dengan cara-cara yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, dan seterusnya. Yeah. Nabi melakukan hal tersebut. Setiap kali habis bekalnya, beliau balik lagi ke rumah Khadijah, ambil bekal lagi, balik lagi ke gua Hira, sekian lama di gua Hira, balik lagi ke rumah Khadijah, kemudian balik lagi ke gua Hira. Hatta ja'ahul haqq, sampai datang kepada beliau al-haq. Kalimat al-haq di sini para ulama menyatakan yang dimaksud dengan al-haq di sini adalah Jibril alaihi salam, dan bisa mungkin, dan mungkin juga ini maksud di sini adalah kebenaran, yaitu diutusnya beliau, diangkatnya beliau sebagai Nabi Allah jalla wa ala. Faqala iqra. Datanglah Jibril alaihi salam kepada beliau dan berkata, bacalah. Faqala ma ana biqari. Nabi pun menjawab, aku tidak tahu membaca. Karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ummi. Ummi itu la yaqra'ul maktub wa la yaktubul maqru. Itu definisi ummi. Tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis dan tidak mampu menulis sesuatu yang dapat dibaca. Jelas? Dan ini kemuliaan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum musyrikin atau Yahud serta Nasara tidak mampu menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat Al-Quran dengan tangannya, hasil tulisannya, ya. Karena Nabi kita tidak mampu menulis sesuatu yang dibaca dan tidak mampu membaca sesuatu yang ditulis. Naam. Hal ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, di antara dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Yaitu mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam memerintahkan beliau, iqra, bacalah. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Maka ia pun mengambilku, kemudian dia pun mulai memelukku, menggenggamku, sehingga aku dalam keadaan ketakutan. Thumma arsalani, setelah itu ia pun melepaskanku. Faqala iqra, kemudian kembali berkata, iqra, bacalah. Qultu, aku pun menjawab, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Faghatani athaniyah, Jibril pun kembali memeluk diriku dengan pelukan yang sangat kuat. Hatta balagha minni al-jahad, sehingga aku ketakutan, ya, berada dalam kondisi yang menegangkan. Beliau dipeluk, ya, dengan pelukan yang sangat kuat oleh Jibril alaihi salam. Thumma arsalani, kemudian ia kembali melepaskanku. Faqal, kemudian ia berkata, iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku pun kembali menjawab, aku tidak tahu membaca. Fa akhadhani fa ghamtani athalitha thumma arsalani, kemudian ia pun kembali memelukku dengan pelukan yang sangat kuat, kemudian melepaskannya. Faqal, setelah itu ia pun membacakan wahyu dari Allah jalla wa ala, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala, maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'adahu min al-khauf. Setelah itu Nabi pun pulang menceritakan kisah ini dalam keadaan beliau ketakutan. Ya. Dalam keadaan beliau ketakutan. Yarjufu fu'adahu min al-khauf. Jantung beliau bergetar, berdebar, ya, berdebar, debar ketakutan. Fadakhala ala Khadijah. Ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau masuk menemui istri tercintanya Khadijah ibunda kita radhiyallahu anha. Kemudian menyatakan, zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Qalat fazammaluhu hatta dhahaba anhu al-raum. Mereka pun, beliau pun diselimuti sehingga beliau tidak lagi merasakan apa yang kita lihat pada diri beliau, seakan-akan beliau orang yang sedang kedinginan saking takutnya. Dan itu hal yang dimaklumi, ya, orang terkadang karena ketakutan yang luar biasa sampai mendingin, ya, tubuhnya, ya, sampai mendingin tubuhnya. Contohnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ketakutan yang luar biasa dari apa yang menimpa beliau di dalam Gua Hira tersebut, dan itu yang pertama kali dalam kehidupan beliau, sampai mendingin tubuh beliau sehingga beliau meminta untuk diselimuti. Dan di sini perlu dipahami bahwa ketakutan yang terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sama sekali bukan aib untuk beliau. Karena ini adalah ketakutan yang manusiawi. Ya. Dan ini pun yang pertama kali terjadi pada beliau sebelum beliau diangkat menjadi rasul, karena beliau sedang berada di dalam gua Hira. Tiba-tiba Jibril alaihi salam datang dengan bentuk aslinya, dengan 600 sayapnya, yang setiap sayapnya telah menutupi seluruh ufuk yang ada. Ya. Kemudian memeluk Nabi dengan pelukan yang sangat kuat, kemudian memberikan perintah, baca wahai Muhammad sebanyak 3 kali. Ya. Beliau ia memeluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian melepaskannya, kemudian memeluknya lagi dengan pelukan yang sangat kuat, kemudian melepasnya kembali. Siapa yang enggak takut? Lah sebagian kita dalam rumah sendiri aja ketakutan, padahal suara kucing di dapur dia udah ketakutan, ya udah ketakutan di dalam kamar mandi padahal suara kucing. Bahkan sebagian orang ada yang ketakutan dengan bayangan dirinya sendiri, dia ketakutan, ya. Maka apa yang terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari ketakutan ini bukanlah aib untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena ketakutan yang terjadi pada beliau ini adalah ketakutan yang manusiawi karena kondisi yang menakutkan tersebut, ya. Sebagaimana pernah terjadi Musa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an memiliki takut dari ular. Dari ular. Tatkala beliau diperintahkan oleh Allah, ya, untuk melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu tiba-tiba menjadi ular. Fawajada fi nafsihi khifatan Musa. Musa ketakutan ketika melihat ular tersebut. Ketakutan yang manusiawi, yang tidak membuat mereka meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Faqala lil Khadijah ba'da an akhbaraha al-khabar. Beliau pun bersabda kepada Khadijah radhiyallahu anha setelah beliau menceritakan kisah tersebut, laqad khashitu ala nafsi. Wahai Khadijah, aku betul-betul takut, betul-betul khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah pun menjawab, perhatikan ucapan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha di saat itu, beliau bukanlah sudah masuk Islam sekian tahun, ya, sudah menjadi istri Nabi sekian tahun lah. Ini kejadian yang pertama kali pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu yang pertama kali setelah mimpi, ya, beliau sebelumnya dengan kejadian yang sangat menakutkan. Ketika Nabi berkata, laqad khashitu ala nafsi. Aku mulai mengkhawatirkan diriku, wahai istriku. Maka Khadijah menjawab, memberikan semangat, motivasi dan mengokohkan suaminya sebagai Nabi dan utusan Allah Jalla wa'ala. Kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada. Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu. Kenapa? Beliau sebutkan alasannya. Karena engkau selama ini menyambung silaturahim, karena engkau suka membantu orang yang baik, orang yang lemah, ya. Engkau memuliakan tamu dan engkau mengembalikan hak-hak manusia yang diambil oleh sebagian manusia. Beliau menganggap perbuatan-perbuatan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan selama ini itu adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang karenanya Allah Jalla wa'ala tidak akan memuliakan, tidak akan menyia-nyiakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tidak menyatakan, ya enggak akan mungkin Allah sia-siakan engkau karena dirimu Nabi, ya? Karena beliau belum tahu itu, nah. Itu adalah Jibril alaihi salam. Karena itu kejadian pertama kali. Oleh karenanya setelah kejadian tersebut, kata Syekh, ثُمَنْ طَلَقَتْ بِهِ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَ بِنْ نَوْفَلْ. Khadijah pun pergi membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? وَكَانَ قَدْ تَنَصَرَ فِي الْجَاهِلِيَةِ. Adalah putra paman beliau. Berarti kalau sebutan kita orang Indonesia apa? Sepupu, ya kan? Putra paman beliau. Masih satu nasab dengan beliau. وَكَانَ قَدْ تَنَصَرَ فِي الْجَاهِلِيَةِ. Dia orang Arab yang telah pindah agama menjadi Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Amraniyah. Ia mampu menulis kitab al-Amraniyah, yakni Taurat dan Injil. Ma syaa Allah an yaktub wa kana syaikhun kabiran qad amiya. Dia sudah tua umurnya dan sudah buta. Faqadat lahu Khadijah. Khadijah pun menyampaikan kepadanya, ya bin am, wahai putra pamanku, isma' min bini akhi, tolong dengarkan apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Warqah, maka Warqah pun bertanya kepada Nabi, ya bana akhi madza tara, wahai putra saudaraku, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Nabi pun menceritakan kepada Warqah bin Naufal apa yang telah beliau lihat dan beliau alami dalam wahira bersama Jibril alaihi salam tersebut. Lantas apa sikap dan jawaban dari Warqah bin Naufal, dan apa saja pelajaran yang dapat kita petik dari sikap atau dari pertemuan Khadijah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Warqah bin Naufal ini? Insyaallah taala akan kita ketahui bersama pada episode berikutnya, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini ada beberapa buah pertanyaan. Dari saudari kita Ibu Nur Harahab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sore setia mendengar kajian Ustaz dari Malaysia. Masya Allah, barakallahu fik. Semoga bermanfaat. Semoga zadakillahu hirsan wa ilma. Semoga Allah Jalla wa'ala menambahkan semangat dan ilmu Ibu Nur, serta mengistiqamahkan kita semua di atas sunnah ini sehingga kematian datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ana ingin bertanya, berdosakah ana sebagai seorang ibu yang memasukkan anaknya ke pesantren yang banyak bid'ahnya? Doakan ana ya Ustaz, semoga di tahun depan saat ana balik ke Indonesia dapat berbincang dengan keluarga ayah ana supaya memindahkan anak dari pesantren tersebut. Baik, ya. Barakallahu fik. Kita semua telah memahami bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, dengan memperkenalkan mereka tauhid, mengajarkan kepada mereka rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada para malaikat, rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada kitab-kitab samawi, rukun iman kepada para rasul, dan rukun iman kepada takdir. Ya, mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, meninggalkan syirik dan bidah serta maksiat. Nah, aplikasinya adalah tidak meletakkan mereka di tempat-tempat yang di situ justru diajarkan kesyirikan dan kebidahan. Ya. Dan kalau kita dengan sengaja melakukannya, ini akan menyebabkan kita mempertanggungjawabkan dosa jariahnya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila al-huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'a min ghairi anqus min ujurihim shay'an, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi wizruha wa ajru man tabi'a min ghairi anqus min awzarihim shay'an." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mempertanggungjawabkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi daripada dosa mereka sedikit pun. Nasihatnya, hendaknya diselamatkan dari pendidikan-pendidikan yang hanya merusakkan akidah, ibadah dan akhlaknya segera mungkin dengan melakukan sebab-sebab semaksimalnya. Yang kedua, ya, gunakan senjata jitu seorang mukmin, yaitu doa. Doa orang tua kepada seorang anak adalah doa yang mustajab. Salah satu da'awat mustajabat la hijaba bainahu, di antaranya adalah doa orang tua. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan anak ibu dari kesyirikan, kebidahan dan berbagai maksiat. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak ibu sebagai anak saleh, penyujuk mata ibu, dan sebab ibu mendapatkan pahala jariah sekalipun ibu telah meninggal dunia. Sebagaimana kita juga memohon semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak keturunan ibu bersama dengan ibu di dalam syurga ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini ada pertanyaan bahwa beliau mengetahui bahwa perayaan maulid itu sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Karena tiada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tetapi bagaimana menyikapi orang tua yang meminta atau yang masih merayakannya? Yang pertama, ya akhi barakallahu fiik, kita semua berkewajiban berdakwah, menyampaikan ilmu yang telah kita ketahui. Sampaikan apa yang telah Anda ketahui kepada mereka. Jangan kucing-kucingan dalam masalah agama. Karena kalau kucing-kucingan nanti dilema sendiri, ya kan? Tahun ini kucing-kucingan, datang tahun ke depan mau bilang alasan apa lagi? Langsung aja dari sekarang sampaikan alasan ilmiahnya, sehingga untuk tahun depan dia gak akan nyuruh-nyuruh lagi. Kalau kucing-kucingan ya sampai kapan kucing-kucingan? Ya, ini yang pertama tentunya dengan hikmah. Ya, adapun ketika kita sudah menyampaikan apa yang kita ketahui semaksimal mungkin, sehikmah mungkin, kemudian kita mendapatkan balasan yang tidak kita inginkan dari mereka yang tidak baik, maka itu sudah sunnatullah. Para nabi dan para rasul juga mendapatkan celaan dan balasan yang keras dari orang tua mereka. Ketika mereka mengajak orang tuanya untuk mentauhidkan Allah, ya, mengikuti aturan Allah, seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, terkhusus dalam surat Maryam, tentang Nabi wadhkur fil kitabi Maryam wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anki shay'a ya abati innahu inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahmani fatakuna li shaytani waliya qala ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Justru diancam, diusir dan dilempar dengan batu. Pada Nabi Ibrahim mengajak ia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik dengan cara yang cukup santun. Kedua, tidak boleh berpartisipasi di atas perbuatan syirik, bidah dan maksiat. Apakah ketika orang tua kita mengajak kita untuk bermaksiat, zina ataukah yang lainnya, kita boleh berpartisipasi? Kan tidak. Dan bidah itu dosanya lebih besar daripada maksiat. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, dan masih banyak cara lain untuk mendinginkan amarahan mereka tersebut karena Anda tidak mau berpartisipasi dalam hal itu. Paling marah mereka 2-3 hari, setelah itu kasih hadiah, setelah itu ajak jalan-jalan, setelah itu cium keningnya, bagaimana mau marah lagi? Ya. Nah, barakallahu fik, Allah yafadak. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ana ini bertanya, bagaimana tindakan kita jika menjumpai jimat milik ayah kita, apa harus kita lakukan? Apakah membakar diam atau izin terlebih dahulu? Syukur, jangan minta izin. Kalau minta izin udah pasti dia gak mau kasih. Ini emang jimat dia pakai, dia cari, mungkin setengah mati dia mencari itu jimat. Ente minta izin tuh dibakar, bisa-bisa dia minta mengancam ente nanti, ambil tu jimat, bismillah Allahu Akbar, bakar. Ya, Ustaz, saya takut nanti kalau saya bakar belum ini nanti saya kena. Berarti ente lemah tauhidnya. Jangan takut, ambil tu jimat, bakar, bismillah Allahu Akbar. Ya, bakar. Jangan minta izin ke orang tua. Ya, jangan minta izin. Karena itu jimat, dan jimat itu hanya menghancurkan sang ayah, dan itu bentuk kasih sayang kita kepadanya. Nah, dan walillahilham, telah ada orang yang melakukan hal yang seperti ini. Dia ambil keris keramat ayahnya, dia bakar dan dia buang ke sungai. Alhamdulillah sampai hari ini tiada kejadian hal yang dikhawatirkan terhadap ayahnya. Bismillah, ya. Barakallahu fi akhir. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu dan menjaga antum dalam hal ini. Allah yafadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketakutan kepada suatu tempat yang angker atau kita lewat di suatu tempat yang angker adalah suatu ketakutan yang manusiawi? Apakah kuburan itu tempat angker penghuni makhluk halus? Jazakallahu khairan. Para ulama membagi-bagikan rasa takut ya dalam agama. Di antara takut yang terjela adalah al-khawful wahmi. Takut dari sesuatu yang tidak ada sisi yang menakutkan darinya, sebab yang tidak jelas. Contohnya ini tempat yang angker. Yang pertama, siapa yang mengangkat itu tempat sebagai tempat yang angker? Ya kan? Ya, ini bukan yang manusiawi. Takut yang manusiawi itu adalah takut dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Contohnya binatang buas, ya. Tapi kalau takut melewati tempat hutan karena makhluk halus, karena jin dan setan, nah ini bisa menjerumus ke dalam syirik, menjerumuskan seorang ke dalam syirik. Apalagi lahir darinya kekhawatiran terhadap dari makhluk sesuatu yang itu tidak boleh diberikan kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Maka hendaknya dihilangkan rasa takut tersebut. Dihilangkan semampu mungkin dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca zikir, mampir suatu tempat. A'udzubikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Apakah kuburan itu tempat angker makhluk halus? Yang jelas kuburan adalah ahlu diyar, tempatnya orang-orang yang telah meninggal dunia. Apakah tempat makhluk halus? Iya, halus, karena debu memang halus. Debu, ya kan? Halus. Tapi kalau ini maksud bahwa pemakaman adalah tempat syaitan, maka ini membutuhkan dalil. Setiap akidah perkara gaib harus dibangun di atas dalil. Barang siapa yang menyampaikan suatu akidah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, itu khurafat. Di masa Nabi kuburan tidak angker. Bahkan saya lihat sendiri di Yaman, anak-anak Yaman itu melewati kuburan biasa saja, main-main mereka di tempat-tempat yang dekat dengan kuburan biasa-biasa saja. Tiada yang merasa angker dan takut. Kenapa? Karena di Yaman atau di Arab itu tidak ada film sinder bolong, tidak ada film kuntilanak. Kita di Indonesia ini terlalu banyak nonton film horor, ya. Akhirnya ya ketakutan, apalagi memang di kita di Indonesia ini suka mengangkerkan kuburan, ya, membangunkan bangunan di atas kuburan. Nah ya akhi, Nabi justru di sepertiga akhir malam terkadang keluar dari kamar Aisyah mendatangi kuburan Baqi untuk mengenang kematian. Ya, apa yang angker? Kita justru ketika datang ke pemakaman dianjurkan mendoakan ampunan untuk orang yang telah mati berada di alam kubur tersebut. Ya. Tidak ada anjuran dari setan, berlindung dari syaitan kalau berada di kuburan, karena kuburan tempat yang angker. Lah, justru yang Nabi anjurkan, assalamualaikum ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, la yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat untuk kalian wahai penduduk kuburan alam barzah. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan kalian, dan kami pasti insyaallah menyusul kalian. Nah, barakallahu fik, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang insyaallah taala, mohon maaf, kita bacakan pada pertemuan yang lainnya. Insyaallah taala akhuna Imam akan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.